الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu, ikhwani fillah, kita telah membahas mengenai alamat-alamat yang asli dari empat macam i'rab. Yang telah kita ulang berkali-kali bahwasanya alamat asli untuk i'rab rafa yaitu apa? Husain. Dhamma. Ahmad. Alamat asli untuk i'rab nasab apa? Fathah. Alamat asli untuk i'rab khafad apa? Abdullah. Kasrah. Sedangkan untuk i'rab jazm indakia Usama, alamat aslinya adalah sukun. Tayyib. Untuk dhammah sebagai tanda i'rab rafa mencakup apa saja? Indak ya Abu Muhammad. Isim dan fi'il. Fi'il apa yang dimaksud di sini? Fi'il mudhari'. Tayyib. Demikian pula fathah. Dia mencakup isim dan fi'il mudhari'. Adapun kasrah, dia hanya mencakup apa? Indaknya apa mujahid? Mencakup isim saja. Sedangkan sukun mencakup apa? Abu Abdul Rahman. Fi'il mudhari' saja. Nah, ini secara garis besar ya ikhwan fillah. Dan insyaallah nanti akan kita pelajari isim yang dimaksud di sini apa saja. Karena isim bermacam-macam. Tayyib. Kemudian mengenai kriteria fi'il mudhari'. Kriteria fi'il mudhari' yang dalam keadaan rafa' itu bagaimana? Dalam keadaan nasab itu bagaimana? Insyaallah akan kita pelajari. Sekarang kita bahas pelajaran berikutnya yaitu mengenai pembagian isim berdasarkan jumlahnya, yakni apakah dia itu menunjukkan kata tunggal ataukah menunjukkan dua ataukah menunjukkan yang lebih dari itu. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala, taqsimul ismi ila mufradin wa musanna wa jam'in. Pembagian isim menjadi mufrad, musanna dan jamak. Karena perlu diketahui dalam bahasa Arab ikhwani fillah, isim bisa dibagi-bagi menjadi pembagian yang banyak sesuai dengan sisi pandang pembagian tersebut. Ya. Ada isim dilihat dari sisi ya susunannya, dilihat dari sisi bangunan atau huruf-hurufnya, huruf penyusunnya apakah ada huruf illahnya atau tidak, dan seterusnya. Ini pembahasan sharaf. Yang ingin dibahas di sini yaitu pembagian isim dari ya adatnya. Dari sisi penunjukan jumlah yang ada di situ, isim terbagi menjadi mufrad, musanna dan jamak. Qala yang qasimul ismi bi'tibaril ifradi wa tathniyati wal jam'i ila salatati aqsam. Isim terbagi menurut ya penunjukan tunggalnya ataukah menunjukkan dua ataukah menunjukkan jamak ya, menjadi tiga golongan atau tiga macam. Yang pertama mufrad. Isim mufrad. Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidah. Isim mufrad yaitu isim yang menunjukkan satu laki-laki atau satu perempuan. Kalau memang dalam bahasa Arab ikhwanifillah dibedakan isim-isim yang menunjukkan makna laki-laki dan perempuan, demikian pula fiil-fiil yang menunjukkan makna laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Arab dibedakan. Adapun dalam bahasa kita tidak, ya, sama saja. Dan ini menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Taib, jadi isim mufrad atau yang lebih mudahnya dalam bahasa kita kata benda tunggal. Kata benda tunggal ini suatu isim atau kata benda yang menunjukkan makna satu untuk laki-laki atau satu untuk perempuan. Misal contohnya mukminun wa mukminah. Mukminun menunjukkan makna seorang laki-laki yang beriman. Satu orang laki-laki yang beriman disebut mukmin. Demikian pula mukminah menunjukkan satu orang perempuan yang beriman. Ini mufrad. Dan banyak sekali ya, isim-isim yang kita dapati dalam kitab-kitab ikhwanifillah datang dalam bentuk mufrad. Wa musanna, dan yang kedua isim musanna. Apa itu? Wa huwa madalla ala tsnaini aw tsnatain. Yaitu isim yang menunjukkan makna dua laki-laki atau dua perempuan. Itsnain maknanya dua laki-laki. Abdullah diperhatikan. Menunjukkan makna dua laki-laki dan menunjukkan dua perempuan, yakni salah satunya apakah dua laki-laki atau dua perempuan. Bi ziyadati alif wa nun, dengan sebab tambahan alif dan nun. Au ya'in wa nun, atau dengan tambahan ya dan nun ala mufradihi atas isim mufradnya. Ini kriteria isim mutsanna yang mudah, yaitu suatu isim yang menunjukkan makna dua untuk laki-laki atau perempuan, yang hal ini ya terbentuk dengan apa makna dua ini bisa muncul ya bi ziyadati alif wa nun au ya wa nun ala mufradi, dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Kalau tadi ikhwan fillah pada isim mufrad ada kata mukminun, ya seorang laki-laki yang beriman. Babila ditambah dengan alif dan nun jadinya apa? Husain. Mukminun. Lihat. Apa ini maknanya? Seorang laki-laki yang beriman. Kemudian untuk menjadikan musanna ditambah dengan alif dan nun. Berarti jadinya mukminan. Ya. Berarti maknanya jadinya apa, Ahmad? Dua orang laki-laki yang beriman. Baik. Juga bisa ditambah dengan apa? Ya dan nun. Jadinya apa, Abdullah? Kalau mukminun ditambah ya dan nun. Mukminaini. Mukminaini. Baik. Jadi mukminani dan mukminaini sebagai contoh di sini mithlu mukminani wa mukminaini. Adapun mukminatun. Mukminatun. Ketika ditambah alif dan nun jadinya apa, Usama? Mukminatun. Mukminatani. Adapun ketika ditambah ya dan nun jadinya apa? Abah Muhammad. Mukminataini. Tayyib. Mudah. Ini cara membuat musanna dari isim mufrad. Jadi Di sini kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya yang disebut musanna hakiki yaitu sesuatu yang menunjukkan makna dua, baik itu laki-laki atau perempuan, yang disebabkan karena tambahan, tambahan alif dan nun atau tambahan ya dan nun. Kalau di sana ada suatu kata yang menunjukkan makna dua tapi bukan karena tambahan, ini bukan isim musanna yang hakiki. Tayyib, bukan isim mutanna yang hakiki, tapi disebut dengan mulhaq. Mulhaq, misalnya dua. Apa dua bahasa Arabnya? Itsnan. Itsnan. Itsnan. Ini bermakna dua. Itsnan. Tapi apakah dia mempunyai bentuk mufrad? Tidak, tidak ada kata yang namanya itnun, ya kan? Karena sejak datang, ya, sejak awal datangnya dia sudah mempunyai makna dua, itnan. Sedangkan yang masuk dalam kategori isim musanna yaitu suatu isim yang menunjukkan makna dua dengan sebab apa tambahan, tambahan alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Sedangkan kata itnan yang menunjukkan makna dua juga, tapi dia bukan karena sebab tambahan, ya tidak ada tambahan di sini, karena tidak kita dapat di dalam bahasa Arab isim ya mufrad dengan kata itnun yang merupakan mufrad dari dua. Kalau itnan yang menunjukkan satu apa? Wahid, kan beda sudah. Wahidun satu, yang dua apa? Itnan. Baik. Jadi itsnan bukan termasuk dalam mutanna yang hakiki, tapi dia disebut dengan mulhaq. Diikutkan saja ke isim mutanna. Ini sebagai tambahan. Yang ketiga wa jam'in. Wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnatain. Jama' yaitu isim yang menunjukkan lebih banyak dari dua untuk laki-laki atau dua untuk perempuan. Berarti menurut ulama nahwu ikhwani fillah, minimal isim disebut dengan jama' yaitu jumlahnya berapa? Jumlahnya tiga ke atas. Ini menurut ulama nahwu. Kenapa kita katakan ulama nahwu? Ya, karena di sana ya dalam istilah syar'iyah ikhwani fillah bahwasanya jamak yang paling sedikit adalah dua. Ya, apal jamak itsnan. Jamak yang paling sedikit itu dua, teman. Tapi dalam istilah nahwu, dua itu punya istilah sendiri yaitu musanna. Sehingga jamak menurut mereka minimalnya berapa? Minimalnya tiga. Berarti jama' adalah suatu isim yang menunjukkan lebih banyak dari dua atau lebih banyak dari dua untuk laki-laki atau dua untuk perempuan. Berarti menunjukkan makna tiga ke atas. Ini jama'. Mudah. Jadi tiga macam isim ini, ada mufrad, ada musanna, dan ada jama'. Yang masing-masing nantinya ikhwani fillah, isim mufrad ini ketika i'rab rafa bagaimana keadaannya, ketika nasab bagaimana keadaannya, dan ketika khafad bagaimana keadaannya akan diperinci. Ya, tapi sedikit demi sedikit yang sudah terlewati hendaknya betul-betul jangan terlupakan. Ya, jangan dilepas. Karena metode ya pembelajaran nahwu memang demikian. Harus sedikit demi sedikit. Dan dalam setiap kitab nahwu, ikhwani fillah, setiap orang naik ke kitab nahwu mesti susunannya kebanyakannya sama seperti ini. Akan tetapi semakin seorang naik akan semakin meluas. Ada yang menyebutkan perselisihan padanya, kemudian ditambah dengan penegasan syarat-syarat dan seterusnya. Tayin. Kemudian isim jamak terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Qala wa huwa thalathatu anwa'. Wa huwa yakni jamak, thalathatu anwa', ada tiga macam. jam'u mudzakarin salimun. Jam'u mudzakarin salimun. Jadi salimun ini sebagai sifat untuk jamaknya. Jadi jamak yang menunjukkan mudzakkar laki-laki. Yang sifat jamak ini salim, selamat. Ya, selamat. Maksud selamat di sini ikhwani fillah selamat dari taksir, selamat dari kasar, perubahan bentuk mufradnya. Apa makna jam'u mudzakkarin salim? Wa huwa madalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Ini pengertian yang mudah. Ya, pengertian yang mudah dan tidak perlu kita repot-repot. Dalam urusan yang seperti ini dulu Syekhuna Abu Bilal sering, kalau para ulama nahwu berselisih pendapat tentang pengertian-pengertian suatu, ya, suatu istilah. Dalam istilah nahwu tidak perlu kita repot-repot. Kemudian tahqiq qaul, kemudian pusing-pusing. Beliau sering menasihatkan ambil pengertian yang mudah dipahami, selesai. Tayyib, karena memang ilmu nahwu ini ilmu alat ikhwani fillah. Dia sebagai alat saja, bukan merupakan tujuan. Ini yang perlu kita camkan. Ya, ilmu nahwu ini alat. Tapi alat yang sangat penting untuk kita bisa meraih tujuan. Alat untuk apa? Alat untuk bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah, memahami penjelasan para ulama dan bimbingan mereka. Tayyib, sehingga kalau bisa seseorang mempermudah semudah mungkin untuk bisa paham ilmu nahwu, silakan. Tayyib, lakukan. Alangkah itulah terutama dalam pengertian-pengertian seperti ini, kalau seorang mendapatkan pengertian yang mudah dan tidak melenceng, sudah diambil. Karena nanti ada pengertian jamak mudzakkar salim yang lebih sulit dari ini. Cuman sekarang yang disebutkan di sini sangat mudah, yaitu ya suatu jamak, isim jamak yang menunjukkan lebih banyak dari itsnain, ya, dua laki-laki. Bi ziyadati wawin wa nun, dengan tambahan wawu dan nun, au ya wa nun atau ya dan nun, ala mufradihi, atas isim mufradnya. Berarti telah kita lewati bentuk penambahan. Ya, di sini ada dua bentuk penambahan yang telah kita lewati. Yang pertama tadi penambahan untuk musanna dengan tambahan apa ini? Dengan tambahan alif dan nun dan ya dan nun. Sekarang untuk jamak mudzakkar salim ini juga ada penambahan dari isim mufradnya, yaitu dengan menambah wawu dan nun serta ya dan nun. Gimana ini kok ada sama-sama penambahan ya dan nun? Ini yang perlu kita perhatikan. Lain. Perhatikan. Kalau tadi mukminun menjadi mukminani dan mukminaini. Ya. Dan mukminaini. Sekarang kalau jamak mudzakkar salim mukminun ditambah apa tadi? Wawu dan nun menjadi mu'minuna. Berarti maknanya apa? Orang-orang laki-laki yang beriman. Sekarang kalau tambahannya dengan tambahan ya dan nun, berarti jadinya inilah yang membedakan ikhwani fillah. Kalau untuk tambahan musanna sama-sama ya dan nun, tapi sebelum ya itu di fathah, mu'minaini. Adapun untuk jamak mudzakkar salim ketika ditambah dengan ya dan nun, sebelum ya ini di kasrah. Ini untuk membedakan antara jamak mudzakkar salim dengan musanna, mu'minina. Tadi mukmina ini menunjukkan dua laki-laki yang beriman. Sekarang mukminina menunjukkan laki-laki yang banyak yang beriman. Paham? Dan bedanya antara wawu dan nun serta ya dan nun yaitu dilihat dari sisi i'rabnya nanti. Dari sisi i'rabnya, kalau i'rab rafa dengan tambahan wawu dan nun, kalau i'rab nasab dan khafat dengan tambahan ya dan nun yang insyaallah nanti akan kita pelajari. Yang jelas ya, yang jelas di sini sekarang yang dipegang untuk jamak mudzakkar salim yaitu suatu isim yang menunjukkan laki-laki lebih dari dua, ya, lebih dari dua dengan penambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Untuk wawu dan nun jelas sebelum wawu di dhammah mu'minuna. Dan untuk ya dan nun bedanya dengan isim musanna, kalau untuk jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya di kasrah mu'minina. Sedangkan untuk musanna yang menunjukkan dua saja, maka sebelum ya-nya di fathah mu'mina ini. Berarti kalau ada kata misalnya muslimun, apa ini maknanya Furqan? Muslimun seorang laki-laki yang Islam, beragama Islam. Kalau ingin dijadikan bentuk musanna menjadi muslimani atau muslimaini. Kalau mau dijadikan bentuk jamak mudzakkar salim bagaimana Aba Muhammad Said? Muslimun menjadi ketika mau dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim ditambahkan wawu dan nun jadinya muslimun, muslimuna. Kalau ditambah ya dan nun menjadi muslimina. Mudah. Baik. Sekarang contoh yang kedua, wasadiquna wasadiqina. Sadiqun bentuk mufradnya apa Ahmad? Sadiqun nanti itu ya. Sadiqun ditambah wawu dan nun menjadi sadiquna. Kemudian ditambah ya dan nun menjadi sadiqain. Sadiqaini ya. Ditambah ya dan nun untuk jamak mudzakkar salim menjadi sadiqaini. Iya Husain. Betul? Hah? Betul. Ah. Menjadi apa sama? Hah? Menjadi shadiqina. Untuk jamak mudzakkar salim menjadi shadiqina dengan mengkasrah sebelum ya. Adapun kalau shadiqaini ini jadinya apa? Apa surah? Isim apa namanya? Isim musanna. Yang kedua dari bentuk jamak yaitu jam'u muannatsin, jam'u muannatsin salimun. Jamak yang menunjukkan muannats perempuan salimun yang selamat, yakni bentuknya selamat, tidak ada perubahan dari bentuk mufradnya. Baik, bentuk mufradnya tidak diubah-ubah, ini makna salim baik pada muzakkar maupun muannats ikhwani fillah. Bentuk mufradnya tidak diubah-ubah, cuma tinggal ditambah saja. Seperti lihat kata muslimun. Ini muslimnya tidak diubah-ubah, cuma tinggal ditambah wawu dan nun serta ya dan nun. Ini makna salim di sini. Sebagai lawan dari kata taksir yang insyaallah nanti akan kita dapati di jenis ketiga. Apa makna jamak muannats salim? Wa huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini ala mufradih. Yaitu isim jamak atau isim yang dijamakkan dengan alif wa ta mazidataini dengan menambahkan alif dan ta ala mufradih atas isim mufradnya. Tayyib. Jadi diingat-ingat, untuk jamak mu'annas salim adalah semua isim, ya, yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Baik, dia dijamakkan pokoknya dengan alif dan ta tambahan atas isim mufradnya. Dan ini pengertian yang paling bagus. Walaupun ringkas seperti ini, ikhwani fillah, tapi pengertian yang paling bagus sebagai, ya, pengganti dari pengertian yang sering didatangkan oleh para ulama nahwu seperti di Tuhfatus Saniyah juga yang lainnya. Dan ini pengertian yang datang dari Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Bahwasanya jamak mu'annas salim adalah yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Itu saja. Ya, dari isim mufradnya. Baik, seperti mu'minatun. Baik, dari kata mu'minatun yang menunjukkan satu perempuan, ikhwani fillah. Sekarang kalau ingin dibuat menjadi jamak mu'annas salim adalah dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Karena ini cuma menunjukkan perempuan, berarti tidak dianggap. Baik, berarti mu'minatun jadinya. Mu'minatun. Karena tambahan alif dan ta ini sudah menunjukkan mu'annas. Paham? Jadi perempuan-perempuan yang beriman yang banyak. Baik. Dan sebenarnya penamaan jamak ini dengan bentuk jamak mu'annas salim, ikhwani fillah, ini adalah penamaan yang dikritik oleh Ibn Hisham. Dia lebih memilih menamakan dengan apa? Majumi'a bi alif wa ta mazidatain. Ini namanya. Tayyib, karena memang pada bentuk jamak ini masuk juga di sana isim-isim yang mudzakkar. Isim-isim yang mudzakkar. Tayyib, yang bermakna mudzakkar tapi dijamak dengan alif dan ta. Cuman kita tidak perlu repot-repot dalam masalah ini. Yang jelas, yang masyhur memang penamaannya adalah dengan jamak mu'annas salim. Dilihat dari apa? Dilihat dari mayoritasnya. Tayyib, boleh seorang menamakan dengan mayoritas, yakni mayoritas dalam bentuk jamak ini memang jamak mu'annas, menunjukkan mu'annas dan salim, selama dari taksir maksudnya. Bentuk mufradnya tidak diubah-ubah. Paham? Mu'minatun menjadi mu'minatun. Demikian pula shadiqatun menjadi shadiqatun. Tayyib. Ini jamak mu'annas salim. Yang ketiga, jam'u taksir. Jamak taksir. Apa itu? Wa huwa ma dalla ala akthar min ithnaini aw ithnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Yaitu yang menunjukkan lebih, ya, lebih banyak dari dua laki-laki atau dua perempuan, ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, bersamaan dengan adanya perubahan, ya, pada bentuk mufradnya. Ini yang membedakan dengan dua bentuk jamak sebelumnya, diingat-ingat. Taim, kalau dua bentuk jamak sebelumnya disebut dengan salim, selamat. Ya, bentuk mufradnya selamat. Adapun yang ketiga ini taksir, kasar, pecah. Maknanya secara lughah. Taim, berarti, ya, sebagaimana dikatakan di sini, madalla ala aktsara min ithnaini aw ithnatain, menunjukkan lebih, suatu isim yang menunjukkan lebih banyak dari dua, baik itu laki-laki atau perempuan, ya, ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Misal contohnya rijalun wa awraqun wa kutubun. Kata rojulun, apa maknanya ini sama? satu orang laki-laki dewasa, rajul. Ketika ingin dikatakan banyak laki-laki dewasa, tiga atau lebih, maka bentuknya adalah dengan bentuk jamak taksir, rijalun. Jadinya ini rajulun menjadi rijalun. Lihat, di sini ada perubahan dari bentuk mufradnya, yaitu berupa apa? Indang ya Hamzah. Dari kata rajulun kok menjadi rijalun? Ada perubahan apa? Perubahan harokat. Yang roknya asalnya fathah menjadi kasroh. Jimnya yang asalnya dhammah menjadi fathah. Selain itu juga ada tambahan alif. Taib. Inilah yang disebut dengan taksir. Jadi akhirnya bentuk mufradnya ini ya berubah. Juga contoh kedua, awraq. Warakun. Bentuk jamaknya menjadi awraq. Apa yang terjadi di sini, Abu Mujahid? Tambahan juga perubahan harokat. Tain, tambahan dan perubahan harokat. Contoh yang ketiga, kutubun. Kitabun, satu kitab. Kemudian diubah menjadi jamak kutubun. Perubahan apa yang terjadi di sini, Abu Muhammad Padang? Kitabun menjadi kutubun. Perubahan harokat. Itu saja. Hilangnya alif berupa pengurangan. Inilah yang disebut dengan jamak taksir. Dan pembahasan jamak taksir ini tidak ada teorinya. Dalam artian ikhwani fillah, kita tidak bisa menentukan ya teori untuk rajulun menjadi rijalun. Tapi untuk mengetahui suatu kata jamak taksirnya apa, ini adalah dengan mendengar dari orang Arab. Adapun sekarang untuk kita tidak ada pilihan kecuali dengan melihat ke kamus. Tayyib. Ini untuk jamak taksir. Adapun untuk mudzakkar salim ataupun mu'annat salim, ini bisa dengan teori menambahkan wawu dan nun atau ya dan nun untuk mudhakar, menambahkan alif dan ta untuk mu'annat. Adapun jamak taksir ini karena bentuknya tidak beraturan, yang dalam bahasa Indonesia ikhwanifillah yaitu bentuk jamak tidak beraturan. Ya, bentuk jamak tidak beraturan inilah yang disebut dengan jamak taksir. Ya, terkadang ditambah, terkadang dikurangi, terkadang mengubah harokat, terkadang ya sama tapi cuma harokatnya saja. Misalnya apa? Sama? Asadun menjadi usudun. Lihat, ya sama harokat. Hurufnya sama ikhwani fillah, cuma yang berubah adalah harokatnya. Dari asadun menjadi usudun. Asad apa maknanya? Singa. Taib. Asadun menjadi usudun. Ini singa yang banyak. Nah, yang demikian ini kita bisa mengetahui kalau di dalam suatu kalimat, susunan kata-kata, tentunya dengan melihat konteks, apakah yang diinginkan di sini jamak ataukah mufrad. Menunjukkan di sini ya, bentuk jamak taksir kita butuh untuk menghafal, butuh untuk sering-sering melihat ke kamus. Barakallahu fikum. Ini pembagian isim dari sisi mufradnya, mutsananya serta jamaknya. Ingat-ingat ikhwanul fillah, karena walaupun pembahasan mudah seperti ini, tapi ini bermanfaat ya. Sangat bermanfaat untuk kelanjutannya pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Kemudian pada tamrin di sini di akhir ada latihan. Kalian diperintahkan ya, untuk mengeluarkan jamak, bentuk jamak yang ada di dalam ayat tersebut, maka dikerjakan. Ya, bentuk jamak yang disebutkan di sini, kemudian dicari isim mufradnya apa. Ya, ini tugasnya. Pada ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha ila akhiril ayat. Di sana bentuk jamaknya apa saja dikeluarkan, kemudian disebutkan ini jamak apa dan dicari bentuk mufradnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.